Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين ولجميع الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara ibadah terbesar yang harus kita ketahui adalah selain daripada salat yang telah kita kerjakan, mendalami ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita di sini semuanya mensyukuri nikmat itu. Karena tidak semua orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala baginya jalan untuk menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Bersalat dan kita ucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ma'asyiral talabah aw at-tullab, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah taala pada malam Ahad yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala serta diberkahi, kita akan mencoba mengkaji kitab yang seharusnya memang sangat penting kita pelajari berkenaan tentang adab-adab. Karena dengan adab, para ulama mengatakan, wabil adabi tafhamal ilm. Dengan adab yang benar, maka ilmu itu mudah difahami. Maka saya di sini mengganti ustaz kita sebelumnya, Al-Ustaz Al-Fadhil Ahmad Rimanda hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan ini diamanatkan kepada saya. InsyaAllah ta'ala kita akan mencoba mengkaji satu persatu permasalahan ini. Sebenarnya, sebelum membahas atau saya pribadi melanjutkan pembahasan ini, memang pada dasarnya kami berbicara terlebih dahulu kitab apa yang akan dibahas. Namun akhirnya, beliau menyarankan untuk melanjutkan kajian ini. Alhamdulillah setelah beliau berangkat untuk menimba ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, ternyata beliau telah menyelesaikan bab atau dua bab. Habis. Maka beliau menyampaikan kepada saya, Ustaz, tolong antum lanjutkan bab selanjutnya. Maka insyaAllah Ta'ala dimulai dari pekan ini, kita akan kembali mencoba membuka lembaran-lembaran kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Baik, ayuha at-tullab rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dan masuk pada al-babu ats-tsalits, bab yang ketiga, yang mana sebelumnya telah diselesaikan oleh guru kita hafizahullahu taala dua bab yang besar tentang fadailul ilm, keutamaan-keutamaan ilmu, kemudian juga ya adabul alim, adab-adab seorang yang alim, seorang guru, seorang syekh. Maka sekarang kita masuk kepada al-babu tsalits yang ditulis oleh musannif rahimahullahu taala, bab yang ketiga, fi adabil mutaallim, bab adab-adab penuntut ilmu. Bab ini sangat penting kita pelajari, karena bab ini tidak hanya masuk kepada murid di pesantren. Bab ini tidak hanya masuk kepada jamaah yang hadir di majelis ilmu. Akan tetapi adab-adab menuntut ilmu masuk kepada setiap penuntut ilmu, hatta dia seorang syekh, hatta dia seorang ustaz, dia harus mengetahui adab-adab ini. Bukan berarti ketika dia sudah menjadi syekh, sudah menjadi guru, menjadi ustaz, selesai belajar. La wallah. Bukan berarti ketika kita sudah mengajar, udah, alhamdulillah, ilmu saya sudah banyak, gak perlu lagi belajar. Tidak. Salah seorang ulama yang bernama Imam Mujahid rahimatullahi alaih, apa kata beliau? Imam Mujahid, itu kalau kita buka kitab kita tafsir, maka nama beliau banyak di sana. Apa kata beliau? Saya akan terus menuntut ilmu agama Allah sampai saya dimasukkan ke dalam kubur. Kalau dah mati baru selesai belajar. Makanya di awal kita katakan, adab penuntut ilmu masuk untuk antum dan untuk anak pribadi. Kita semua adalah talibul ilm. Adapun bab sebelumnya tentang adab-adab seorang guru, ini beda, khusus dia. Khusus untuk ustaz, untuk kiai, untuk syekh, untuk ustazah. Adapun adab penuntut ilmu masuk untuk semua aja. Ini harus kita pelajari. Kemudian apa kata beliau? Wa fihi thalathatu fusulin. Pada bab yang ketiga ini, bab adab-adab penuntut ilmu, ada tiga pasal di dalamnya. Ada tiga pasal di dalamnya. Ada tiga pembahasan di dalamnya. Qala syarihu wafaqallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang mensyarah kitab ini Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Maka beliau menjelaskan kalimat-kalimat Syekh, ya, dengan mengatakan, lamma faraghal musannifu rahimahullahu ta'ala minal babainil mutaqaddimaini. Apa kata beliau? Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala mengatakan, tatkala musannif yang menulis kitab ini, Imam Ibnu Jama'ah Al-Syafi'i rahmatullahi alaih, telah selesai membahas dua bab yang telah berlalu. Ya. Wa awwaluhuma yata'allaqu bi fadailil ilmi wa thani yata'allaqu bi adabil muallim. Dua bab yang pertama adalah keutamaan-keutamaan ilmu. Itu banyak sekali keutamaan ilmu yang Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadith-hadithnya. Kemudian bab yang kedua yang telah antum selesaikan dengan beliau adalah membahas tentang adab-adab seorang guru. Dan ini juga telah selesai. Kemudian beliau mengatakan, a'qabahuma bibabin thalithin fi adabil muta'allim. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan bab yang ketiga adalah adab-adab penuntut ilmu. Karena kalau kita tidak memiliki adab dalam belajar, akan sulit kita memahami pelajaran itu. sulit rasanya. Makanya wajib kita mengetahui yang mengatakan dirinya talibul ilm harus tahu di adab-adab menuntut ilmu ini. Kemudian Syekh mengatakan wa qad sabaqa an tarjama lahu rahimahullahu taala fi dibajati kitabih biqauli, dan Imam Ibnu Jamaah rahmatullahi alaih telah menjelaskan di awal kitab beliau ya dengan mengatakan al-babu tsalits fi adabil muta'allim fi nafsihi wa ma'a syekhihi wa rufqatihi wa darsih. Jadi beliau lebih menjelaskan dengan mengatakan bahwasanya bab yang ketiga ini adab seorang penuntut ilmu terhadap apa saja. Setidaknya ada empat bab besar yang kita pelajari. Yang pertama, adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Ini pasal yang pertama. Yang kedua, adab penuntut ilmu kepada syekhnya, kepada ustadznya, kepada gurunya. Pasal yang ketiga adalah adab penuntut ilmu kepada sahabat atau kepada teman seperjuangannya. Adapun yang keempat yang akan kita pelajari adalah adab seorang penuntut ilmu dalam pelajaran-pelajarannya. Berarti di depan kita nanti ada empat pasal besar yang akan kita pelajari. Tabi ayuhat talabah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan musannif. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah, al-faslul awwalu fi adabihi fi nafsi. Pasal yang pertama, yang harus talibul ilmi, penuntut ilmu ketahui adalah, di dalam adab-adab terhadap dirinya sendiri. Wa huwa ashratu anwa'in. Dan adab terhadap diri sendiri ada 10 adab di dalamnya. Jadi banyak nih. Ada 10 adab. Baru adab kepada diri sendiri. Belum nanti adab kepada syekh kita, masih banyak lagi. Maka adab yang pertama kita katakan adalah adab kepada diri sendiri. Kita yang belajar nih harus punya adab terhadap diri sendiri. Kalau ingin ilmu itu cepat nangkapnya, cepat fahamnya, mudah dihafal, harus diterapkan adab-adab ini. Kalau tidak, ilmu itu sulit didapatkan. Sulit didapat, didapatkan dan dijaga. Apa kata beliau? Al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Adab yang pertama seorang penuntut ilmu terhadap dirinya adalah hendaknya dia mensucikan hatinya. Mensucikan hatinya. Dari apa yang harus dia sucikan hatinya tersebut? Dari segala kecurangan. Dari segala iri dan dengki. Dari segala kemaksiatan. Dari segala najis-najis dosa. Dari segala akidah yang buruk dan akhlak yang buruk. Ini adab yang pertama. Kita ulangi kembali. Adab yang paling utama yang harus kita tekankan dan tanamkan dalam diri seorang talibul ilm, harus suci hatinya dari segala dosa dan kemaksiatan. Ini paling utama. Kemudian qala syarihu waffaqallah. Apa kata Syekh Al-Utsaimin yang mensyarah kitab ini? Beliau mengatakan, syara' al-munsannif rahimahullahu ta'ala yadhkuru adabil muta'allim fi nafsihi wa ja'alaha ashrata anwa' wa qaddama fi sadriha an yutahhira al-muta'allimu qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluq. Pensyarah mengatakan, kembali beliau jelaskan perkataan Imam Ibnu Jamaah rahmatullahi alaih, bahwasanya adab yang paling utama yang kita tanamkan dalam diri adalah mensucikan hati. Mensucikan hati. Wajima'u dhalika, kesimpulan dari itu semua adalah an yanfiyal muta'allimu min qalbihi kulla najasatin tadurru bihi. Ini dia. Intinya adalah hendaknya seseorang ketika membersihkan hatinya, maka talibul ilm harus dia bersihkan hatinya dari segala najis. Makna najis di sini adalah dari segala dosa dan kemaksiatan yang dapat mendatangkan mudarat di dalam hatinya. Ini penting. Mensucikan hati dengan ilmu ini adalah ya satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Harus kita sucikan hati dari berbagai macam kemaksiatan. Wajib hukumnya setiap penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan main-main dengan dosa dan kemaksiatan. Jangan main-main. Kalau kita anggap remeh itu dosa, kemudian kita terus belajar bertahun-tahun, sulit memahami pelajaran itu. Sulit untuk menjaganya. Kalau mungkin kita bisa belajar, keberkahan di dalam ilmu tidak Allah berikan. Maka ini penting. Harus kita sucikan hati dari segala kemaksiatan. Sucikan hati dari akidah-akidah yang menyimpang. Sucikan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, ingat, mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Maka hendaknya kita talibul ilm memiliki akhlak seperti talibul ilm. Jangan sampai kita memiliki akhlak seperti orang-orang yang tidak faham agama. Dan ini banyak terjadi di kalangan penuntut ilmu. Tidak ada bedanya dia yang telah belajar bertahun-tahun, berbulan-bulan dengan orang yang tidak belajar ilmu agama sedikit. Dan ini banyak terjadi. Harus kita hindari itu. Harus kita hindari. Kemudian Syekh mengatakan, wa najasatul qalbi marja'uha ila naw'itnaini. Beliau mengatakan tadi, wajib kita bersihkan hati dari segala najis. Segala najis. Nah, najis-najis yang banyak ini, marja'nya, ya, tempat kembalinya adalah cuma dua saja. Tempat kembalinya, dua. Dengan dua ini menyebabkan najis-najis yang sangat banyak di dalam hati seorang penuntut ilmu. Ahaduhuma, yang pertama adalah, Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan, najasatus syahwat. Yang pertama, syahwat atau hawa nafsu. Ini najis terbesar yang ada di dalam hati setiap manusia. Najis syahwat, najis hawa nafsu yang ada pada diri setiap manusia. Wal akhar najasatus syubhat. Adapun najis yang kedua adalah syubhat. Keragu-raguan. Samar-samar dia. Taib ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita perhatikan penyebab terbesar yang pertama hati seorang hamba itu kotor adalah syahwat. Hawa nafsu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena setiap manusia diberikan hawa nafsu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah memberikan hawa nafsu kepada setiap insan, namun di dalam ya, Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wanti-wanti kepada orang-orang atau kepada seluruh manusia yang Allah berikan syahwat itu. Apa kata Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu benar-benar membawa ya, membawa dia kepada perbuatan yang buruk. Maka hawa nafsu adalah musuh terbesar seorang penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa nafsu. Ini penting. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah memberikan hawa nafsu kepada setiap diri insan, kepada talibul ilm khususnya, makanya hendaknya kita tahu bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan orang-orang yang bisa menjaga atau membersihkan hatinya dari hawa nafsu itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sungguh beruntung orang-orang yang bisa membersihkan jiwanya. Beruntung orang-orang yang bisa membersihkan hatinya dari apa? Dari segala kemaksiatan. Beruntung dia. Namun sebaliknya, وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّهَا, dan sungguh benar-benar merugi orang-orang yang telah mengotori hatinya dari segala kemaksiatan. Maka perlu kita ingat, أَيُّهَا طُلَّابُ الْعِلْمِ, jangan sampai kita remehkan satu dosa yang kita lakukan. Satu dosa yang kita lakukan bisa memberikan efek yang luar biasa kepada kita. Yang sudah letih dalam belajar, sudah letih menghafal Al-Quran, letih mempelajari ilmu-ilmu agama Allah, akhirnya itu semua kita hilangkan karena satu dosa yang kita lakukan. Hati-hati. Makanya tidak salah Rasulullah SAW mengatakan, Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatil nar bis syahwat. Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci. Sedangkan neraka Allah tabaraka wa ta'ala dikelilingi dengan syahwat dan hawa nafsu. Ini ya penyebab pertama, penyebab terbesar hati seorang hamba itu ya tidak bersih karena dosa yang dia lakukan. Ini harus kita renungi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harus kita renungi dosa yang kita lakukan, harus, karena imbasnya sangat besar sekali ya. Santri-santri yang ada di depan ustaz sekarang, antum harus benar-benar berpikir panjang ketika melakukan suatu kesalahan, satu dosa. Harus pikir panjang itu ya. Kenapa? Antum semua pejuang-pejuang Islam. Seluruh santri di sini para penghafal Al-Quranul Karim. Penjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak pantas seorang penghafal Al-Quran, penjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala, santai untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Tak pantas bagi kita. Dan ini nasihat ya, khususnya Ustaz tujukan untuk para santri. Harus untuk menjaga itu. Ya, harus hantum jaga. Jangan sampai mencoba. Jangan sampai mencoba dan penasaran. Tak boleh. Ya, ustaz, ana cuma coba-coba saja. Tidak. Tidak boleh. Kalau kita memang betul-betul mempelajari ilmu agama Allah, makanya kita itu beda dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama Allah, itu beda. Beda dari segala sisi. Keutamaan Allah berikan beda juga. Maka tanggung jawab juga beda. Tanggung jawab penuntut ilmu agama Allah besar. Besar. Berat, iya. Makanya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, antum semuanya. Makanya jaga itu ilmu. Dengan adab yang pertama, menjaga hati dari fitnah syahwat. Yang kedua baru fitnah syubhat. Kemudian Syekh mengatakan, "Dzakarahu Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah al-Hafidh wa tilmidhu Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala." Ya. Dua najis terbesar yang dapat menggelapkan hati penuntut ilmu agama Allah, kita katakan tadi, syahwat dan syubhat. Maka dua poin terbesar ini telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu taala di dalam kitab Madarijis Salikin. Kemudian beliau mengatakan, wa haqiqatu dzalika, bagaimana hakikat mensucikan hati itu? Beliau mengatakan, an yakuna qalbul abdi makhmuman ay saliman min hadhihi najasat. Hakikat mensucikan hati dalam diri kita penuntut ilmu adalah seorang hamba atau seorang talibul ilm benar-benar membersihkan hatinya, salim, bersih dari segala najis, dosa dan syubhat. Harus terus berupaya membersihkan hati kita. Harus. Bukan berarti ya kita maksum, kita tak pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Namun ingat, ketika orang yang beriman kepada Allah melakukan kesalahan, talibul ilmi sejati melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Taraju. Harus kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan malah menikmati dosa yang dia lakukan. Atau bangga dengan dosa yang dia lakukan. Haram. Tak boleh. Dan ini lebih ditegaskan kepada setiap penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan bangga dengan dosa yang kita lakukan. Ya, apalagi sudah melakukan dosa, cerita lagi besoknya. Ajak lagi orang lain. Haram, tak boleh. Kalau kita ingin benar-benar ilmu itu cepat masuk. Kemudian, Syekh mengatakan, wa fihi al-hadithu alladhi rawahu Ibnu Majah bisanadin qawiyyin min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadith, ya, tentang harusnya kita mensucikan hati dari segala najis, dari segala dosa dan kemaksiatan. Ya. Di dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah alaihi salatu wasallam, manusia apa yang paling afdal, yang paling utama di mata Allah tabaraka wa taala? Karena manusia ini kan banyak. Ya. Manusia ini banyak. Maka sahabat bertanya, manusia mana yang paling afdol di mata Allah? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling afdol di mata Allah adalah setiap manusia makhmumil qalbi, yang membersihkan hatinya dan bicara dengan jujur. Membersihkan hatinya dan bicara dengan jujur. Inilah manusia yang paling afdal, yang paling utama di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Qalu, kemudian sahabat bertanya kembali, saduqul lisan na'arifu. Kalau lisan yang jujur kami sudah tahu ya Rasulullah. Fama makhmumul qalb. Lalu apa yang dimaksud dengan ya manusia yang bisa membersihkan hatinya? Hati yang suci, hati yang bersih. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa taqiyun naqi. Hati yang suci maksudnya adalah hati yang benar-benar bersih, sebersih-bersihnya. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Yang mana hati tersebut tidak tercampur noda-noda dosa dan kemaksiatan. Tidak tercampur dengan iri dan dengki, ya. Tidak tercemari dengan kecurangan. Baik ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini setelah adzan nantinya biidznillah tabaraka wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Maka tadi kita katakan bahwasanya asy-syarih mensyarah kitab ini Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala menjelaskan begitu rinci perkataan Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala tentang adab yang pertama, yaitu hendaknya setiap penuntut ilmu agama Allah mensucikan hatinya. Bahkan ketika kita berusaha untuk mensucikan hati dari segala noda-noda dosa dan kemaksiatan, maka kita termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling utama di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza kana qalbul muta'allimi bi hadhihi al manzilati fa innahu yakunu tahiran. Maka apabila hati seorang penuntut ilmu dalam keadaan atau dalam kedudukan seperti ini, maksudnya betul-betul suci dari segala dosa dan kemaksiatan, fa innahu yakunu tahiran, maka hatinya ketika itu telah bersih. Maka harus terus kita berusaha menghindari segala dosa dan kemaksiatan. Karena kita katakan tadi bahwasanya hati itu sangat berkaitan dengan ilmu. Sangat berkaitan dengan ilmu. Ketika kita telah menodai hati dengan suatu dosa, maka bersiap-siaplah, ilmu yang kita pelajari sulit untuk kita fahami. Hafalan yang pernah kita hafal, bersiap-siap itu akan pergi. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan sebuah syair yang masyhur di kalangan talabatul ilm, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i yang terkenal luar biasa kepintarannya, apa kata beliau? Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' tentang hafalanku yang agak buruk. Maka guruku Waqi' hanya mengatakan dan mengisyaratkan kepada aku agar aku meninggalkan segala kemaksiatan. Kenapa? Fa innal ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati seorang hamba. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Maka ini penting. Baik. Nah, ketika Ibnu Jamaah rahimahullahu taala mengatakan adab yang pertama mensucikan hati dari segala dosa dan kemaksiatan, kalau misalnya kita sucikan itu hati berusaha, apa yang kita dapatkan? Maka beliau pun mengatakan, liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdzihi wal ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wa haqa'iqi ghabidhi. Ini yang kita dapatkan. Ketika telah kita sucikan hati dari segala dosa dan kemaksiatan terus menerus, maka beliau mengatakan agar hati itu mudah menerima ilmu dan mudah menjaga ilmu itu sendiri. Dengan hati yang suci, maka ilmu itu mudah difahami. Ilmu itu pun mudah kita jaga. Bahkan ketika kita mensucikan hati dari segala dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala pun akan mempermudahkan kita untuk mentelaah, untuk mengkaji pembahasan-pembahasan yang dakiq, makna-makna yang begitu dalam di dalam kitab-kitab para ulama, di dalam hadis dan Al-Qur'anul Karim. Allah mudahkan itu semua. Dengan syarat hati kita benar-benar sudah kita bersihkan dari dua noda terbesar ini, syahwat dan syubhat. Harus. Kemudian beliau mengatakan, asy-syarih fakama anna an-nufusa la tastamri'u an tashruba shay'an fi ka'sin najisatin mulattakhatin bi shay'in min al-qadhurat. Maka Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau memberikan perumpamaan kepada kita semuanya dari perkataan Imam Ibnu Jamaah tadi. Apa perumpamaan yang beliau katakan? Seperti jiwa kita ini, diri kita, ya, kita tidak akan mampu untuk minum dari cawan. Apa cawan? Ceret. Dari ceret, dari gelas yang kotor, bahkan ada najis di dalamnya. Tidak akan bisa kita minum itu. Tidak akan mampu tubuh kita untuk menerimanya. Mungkin di antara orang biasa minum seperti itu. Lihat efek buruknya kan nampak. Badan sakit-sakitan, ya. Bahkan tumbuh penyakit yang luar biasa. Begitu juga hati. Apa kata beliau? فَإِنَّ الْقُلُوبَ لَا يَسْلُحُ أَنْ يَدْخُلَهَا شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ وَهِيَ مُتَلَطِّخَةٌ بِشَيْءٍ مِنَ النَّجَسَةِ. Begitu juga ilmu. Ya, begitu juga hati kita. Seorang penuntut ilmu, maka hati itu tidak akan pernah bisa menampung ilmu yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita fahami, tidak akan pernah hati itu bisa menampung. Kapan? Apabila hati tersebut, ya, telah ternodai dengan najis-najis dosa, syahwat, dan syubhat. Sulit. Sangat sulit rasanya. Ya. Makanya, kembali Ustaz katakan, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main. Jangan antum mengatakan, Ustaz kan tidak ada. Ustaz kan tidak? Tidak ada. Naam, Ustaz tidak ada. Tapi satu dosa yang antum lakukan, memberikan efek yang luar biasa kepada diri antum sendiri. Terkhusus para santri. Terkhusus. Ya. Makanya, para ulama itu, kalau sudah melihat pada dirinya sulit untuk memahami pelajaran, malas-malasan dalam menuntut ilmu agama Allah, sulit untuk hadir di majlis ilmu, sulit untuk memahami pelajaran menghafal, maka yang dia, ya, periksa apanya? Apa yang dia periksa? Dompet? Yang dia periksa bajunya? Hati yang dia periksa. Hati yang dia periksa. Maka ini harus bagi kita setiap penuntut ilmu agama Allah, kalau sudah mulai sulit memahami pelajaran, yang harus kita cek apa? Hati. Mana tahu hati kita itu sudah telah ternoda dengan dosa yang kita lakukan. Maka jangan main-main dengan dosa. Jangan antum mengatakan, Ustaz tak nampak, orang tua saya tak nampak, pasangan saya tidak nampak. Allahu alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala basir, Maha melihat apa yang kita kerjakan. Maka penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala harus senantiasa menjaga hatinya. Menjaga hatinya. Harus muraqabatullah juga, selalu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Tak ada pun ustaz di kamar di asrama, tak ada ustaz mungkin di halaman, tak ada ustaz di luar sana, Allah ada. Harus benar-benar kita ingat itu. Terkhusus kita penuntut ilmu semuanya. Harus. Kemudian Syekh mengatakan, qala al-musannif rahimahullah. Musannif yang menulis kitab ini mengatakan, fa innal ilma kama qala ba'duhum. Maka sesungguhnya ilmu itu juga diumpamakan oleh sebagian para ulama. Jadi sebagian para ulama juga memperumpamakan ilmu itu sebagai apa? Beliau mengatakan, sebagai salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Ini perumpamaan disebutkan oleh para ulama. Ilmu itu adalah, ya, salat yang tersembunyi. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi. Wa ibadatul qalb. Dan solat itu adalah ibadah hati. Ilmu itu adalah ibadah hati. Wa qurbatul batin. Dan cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan batin. Itulah ilmu. Kemudian beliau mengatakan, وَكَمَا لَا تَصِحُ الصَّلَاتُ الَّتِي هِيَ عِبَادَةُ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَ إِلَّا بِطَهَارَةِ الظَّاهِرِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ. Sebagaimana seseorang yang salat, maka salatnya tidak akan pernah dikatakan sah. Salatnya tidak akan pernah dikatakan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar mensucikan dirinya ketika sebelum salat, baik yang zahir dari segala hadas dan khabath. Harus kita bersihkan sebelum salat, sekhusyuk apapun kita salat sampai nangis tapi tak wudu, sah salatnya? Tak sah. Percuma antum sampai nangis. Wudu enggak? Ngapain? Tak bisa. Oh, wudu subhanallah dengan sempurna wudu, membaca ayat-ayat sampai bergetar hatinya menangis tapi habis buang air kecil enggak istinja dia. Ngapain? Enggak Allah terima. Tidak Allah terima. Kemudian beliau mengatakan, as-salat allati hiya ibadatul jawarihi dhahirah. Dan beliau juga menegaskan, salat adalah ibadah jawarih. Salat itu ibadah badan. Salat ibadah yang berkaitan dengan badan. Jadi beliau kembali memisalkan ilmu itu seperti salat. Seperti salat. Solat adalah ibadah jawarih, ibadah badan yang jelas, yang nampak. Maka tidak akan pernah sah solat kita, kecuali kita betul-betul sudah suci dari hadas dan khabath. Kemudian beliau mengatakan, فَكَذَلِكَ لَا يَسِحُ الْعِلْمُ أَلَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الْقَلْبِ إِلَّا بِطَهَارَتِهِ عَنْ خَبِيثِ الصِّفَاتِ وَحَدَثِ مَسَاوَئِ الْأَخْلَاقِ وَرَدِئِهَا. Begitu juga ilmu. Ilmu itu adalah ibadah hati. Ilmu itu adalah ibadah hati. Kalau solat tadi kita katakan ibadah badan. Ibadah badan. Para ulama mengatakan ibadah di dalam syariat Islam terbagi menjadi berapa? 4. Bukan 2. Kalau 2 enak kali kita. Ibadah di dalam syariat Islam dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Ada namanya ibadah qawliyah. Mana ibadah qawliyah? Ibadah yang berkaitan dengan lisan dan ucapan. Doa, berzikir, membaca Al-Quran. Itu ibadah qawliyah. Yang kedua adalah ibadah al-jawarih awil badaniyah. Ibadah yang berkaitan dengan badan, fisik kita. Puasa, solat, membantu orang dengan anggota tubuh kita. Ini semuanya ibadah jawari atau ibadah badaniyah. Kemudian ibadah yang ketiga adalah ibadah maliyah. Apa maknanya? Ibadah maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Kita sedekah, kita infak. Sekarang kita bangun masjid, sedekahkan. Itu ibadah maliyah. Zakat dan seterusnya. Adapun ibadah yang terakhir dan yang keempat, ibadah qalbiyah. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Ini 4 ibadah. Maka Imam Ibnu Jamaah mengatakan ilmu termasuk ibadah apa tadi? Ibadah hati. Makanya Ustaz katakan di awal, hati dengan ilmu adalah satu tubuh. Tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan. Kemudian beliau mengatakan ilmu itu pun tidak akan pernah bisa diterima oleh hati kita illa bitaharatihi an khabithis sifat, kecuali kita benar-benar telah mensucikan diri dan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Harus kita sucikan hati dan diri kita dari sifat-sifat yang buruk dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Intinya, ilmu itu tidak akan pernah ditampung oleh hati, kecuali kalau ya, hati kita itu telah kita bersihkan dari segala dosa dan kemaksiatan. Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau juga pernah mengatakan kalimat yang luar biasa. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ya, ilmu itu dia ditampung oleh alat penampung. Oleh alat penampung. Atau beliau mengatakan, ya, al-ilmu jauharun latifun. Ilmu itu adalah perhiasan-perhiasan yang indah. Ilmu itu. Ya. La yasluhu illa liqalbin salih. Ilmu itu ada diibaratkan perhiasan-perhiasan yang indah luar biasa. Namun ilmu itu tidak akan pernah bisa ditampung kecuali dengan hati yang bersih. Kecuali dengan hati yang bersih. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, ya, ilmu itu membutuhkan wadah. Nah, wadah ilmu adalah hati yang bersih. Itu wadah ilmu. Hati yang bersih. Maka teruslah berupaya membersihkan hati itu. Ketika kita membuat dosa, bertaubat kepada Allah. Pernah mungkin kita tergelincir kembali, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun bukan berarti menyuruh antum semua banyak-banyak buat dosa. Bukan. Ya. Tapi ketika tidak sengaja melakukan kekhilafan, langsung bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berdoa sama Allah agar hati kita selalu bersih. Agar ilmu itu mudah difaham, mudah difahami. Kemudian, Imam Ibnu Jama'ah, beliau menyebutkan tadi, ya, perkataan para ulama tentang ilmu. Apa kata beliau tadi? Ilmu itu adalah solat yang tersembunyi. Dan dia adalah ibadah hati, dan ilmu itu pun cara mendekatkan diri kepada Allah secara batin. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, beliau mengomentari perkataan ini. Apa kata beliau? Walau annal musannif qala, kalaulah musannif yang menulis kitab ini mengatakan, wa kama anna as-salata tutlabu fiha taharatul batin wal zahir wal ilmu min jinsi as-salah, lakana dhalika awla. Apa komentar dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, sebagaimana solat wajib di dalamnya harus suci secara batin dan zahir. Solat ini harus suci kita di dalam dan di luar. Wal ilmu min jinsi solat. Lakana dhalika awla. Dan ilmu bagian dari solat. Maka ilmu itu pun lebih utama. Harus kita sucikan hati kita dan luar dan luarnya. Zahir, tubuh kita harus kita sucikan, ya, terlebih utama hati, hati kita harus benar-benar kita sucikan dari segala dosa dan kemaksiatan. Kemudian Syekh mengatakan, fa inna taharatal ma'mura biha fis salati la taqtasiru ala taharatil zahiri. Sesungguhnya bersuci yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, ketika kita hendak salat, maka tidak cukup mensucikan secara sampulnya saja, yang nampak-nampak, yang zahir saja, tidak cukup. Tidak cukup kita hanya membersihkan baju kita, ya, atau pakaian solat kita, sejadah kita, peci kita, tidak cukup itu saja. Kemudian kita berwudu, ya, kita mensucikan najis yang ada, yang keluar dari tubuh kita, ya, tidak cukup itu saja kalau solat, mensucikan diri. Namun apa? Beliau mengatakan, bal yutlabu fiha taharatul batin. Bahkan juga ketika kita solat, sebelum solat, kita juga harus mensucikan yang batin. Apa itu hati? Hati ketika sebelum solat juga harus dibersihkan. Kalau kita hanya rapi di luar saja, hati kita kotor, solat tak akan Allah terima. Kita bersih luar biasa nih. Khusyuk. Namun hati kita niatnya agar dilihat oleh orang lain. Apakah Allah terima? Tidak Allah terima solatnya. Tidak Allah terima. Maka dua-duanya harus sejalan. Luar kita bersih, hati juga kita bersih. Kalau ingin solat diterima, beliau tetap, ya, mengibaratkan ilmu itu seperti solat. Biar lebih gampang kita memahaminya. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, apa kata Allah? Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah mengatakan, wahai anak Adam, ambillah oleh kalian pakaian kalian zina, perhiasan kalian, setiap kalian ke masjid. Setiap kalian hendak salat, ya, maka ambil perhiasan kalian. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa'inna zinata huna tashmalu naw'ain. Kalimat zina di dalam ayat ini, perhiasan di dalam ayat ini, maka mencakup dua hal. Dua makna dia. Yang pertama, zinatul zahir. Perhiasan yang nampak, yang jelas. Apa itu? Wahiyal lati ulliqat bihal ahkamu zahiratu indal fuqaha. Ya. Perhiasan yang nampak ketika kita hendak solat itu adalah perkara-perkara atau hukum-hukum yang jelas yang disebutkan oleh para ulama kita. Seperti pakaian kita harus suci dari najis, ya. Ini wajib hukumnya. Rukun-rukun solat, kita harus tahu, ini harus. Wajib-wajib solat, sunnah-sunnah solat, ini harus kita ketahui. Ini zahir semuanya. Ini makna zina di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang pertama. Namun lihat apa kata beliau? Wathani zinatul batin. Adapun makna zina yang kedua dalam ayat ini adalah zinatul batin. Menghiasi hati kita. Apa makna menghiasi hati kita? Beliau mengatakan, wahiyal lati tata'allaku bitathiril qalbi minan najasati wa iqbali ala Allah subhanahu wa ta'ala. Makna zinatul batin adalah dia berkaitan dengan kesucian hati dari segala najis. Baik dia najis syahwat ataupun najis syubhat. Harus. Maka dua-duanya harus saja. Harus sejalan. Harus sejalan. Dan yang paling utama adalah zinatul batin. Ini paling utama. Hati kita, kembali kita katakan, harus terus dibersihkan. Ya. Maka jangan hanya pakaian saja kita bersihkan. Ya. Peci kita bersihkan, sejadah kita bersihkan, pakaian kita lihat, Masya Allah, rapi nih. Udah style bagus nih. Tapi hati, kotor. Enggak, jangan sampai. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Ini harus. Tapi ingat. Ya, hati kita harus selalu dibersihkan. Sebagaimana antum tidak nyaman menggunakan pakaian yang kotor, maka seharusnya begitu pula lah kita tidak nyaman dengan hati yang kotor. Harus tidak nyaman. Kemudian Syekh mengatakan, "Dzakara hadza al-ma'na Abu al-Abbas Ibn Taimiyah al-Hafiz wa tilmidhu Ibn al-Qayyim fi kitab Madarij as-Salikin." Kembali beliau ya ulangi kalimat Ibnu Jamaah dengan mengatakan kalimat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarij as-Salikin. Ini beliau sebutkan ya. Kalau antum ingin membaca tentang hati, kalau ingin membaca tentang hati ini, ya, koleksi kitab-kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Koleksi kitab-kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ingin membahas tentang hati, kitab-kitab beliau luar biasa. Luar biasa. Ada awad dawa antum baca tu. Madarij Zalikin ini antum baca. Ya. Beliau luar biasa. Para ulama mengatakan Ibnu Qayyim adalah tabibul qalb. Dokter hati. Ibnu Qayyim, dokter hati. Maka banyak baca buku-buku beliau. Bahkan, Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengawali atau membahas muqaddimah tentang kitab Ad-Da'wah Dawa, apa kata beliau? Kitab Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ini sangat cocok kita baca. Agar hati kita terus apa? Bersih. Harus. Bukan berarti Al-Quran kita tinggalkan, enggak. Ini selain Al-Quran dan hadis yang kita bahas. Kalau ingin membahas tentang hati, bahaslah kitab-kitab Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, فَكَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ تطلب فيها زينة الظاهر والباطن فكذلك العلم عبادة قلبية شبيهة بالصلاة ف fatutlabu fiha taharatul batin kama tutlabu taharatul zahir. Kembali beliau mengingatkan kita kembali seperti salat, kata beliau, ya, salat diharuskan kita mensucikan yang zahir dan yang batin, harus kita, ya. Kalau antum, ya, pakaiannya bersih tapi hatinya bermasalah, maka solat juga akan bermasalah. Begitu juga ilmu. Pakaian antum rapi, tapi hati antum kotor dengan kemaksiatan, maka ilmu pun akan sulit diterima. Kemudian, beliau mengatakan, قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Musannif, pengarang kitab, mengatakan, وَإِذَا طُيِّبَ الْقَلْبُ لِلْعِلْمِ ظَهَرَتْ بَرَكَتُهُ وَنَمَى. Ini yang paling kita inginkan nih. Poin yang sangat penting ingin kita dapatkan. Apa kata beliau? Apabila hati itu benar-benar telah kita bersihkan untuk memahami ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, zaharat barakatuhu wa naba, maka akan nampak keberkahan itu. Ketika kita membersihkan hati, kemudian kita mempelajari agama Allah, akan Allah berkahi ilmu kita. Itu yang kita inginkan. Bagaimana caranya ilmu itu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Ini yang kita cari. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu mereka berkah luar biasa. Mana bukti berkah ilmu mereka? Sampai sekarang hadis Nabi masih kita baca. An Abi Hurairah, An Ibn Umar, Ibn Abbas, sahabat Nabi semuanya. Maka dari sini telah jelas hati mereka bersih. Ilmu mereka diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat lagi Ibnu Jama'ah sekarang. Masih hidup atau sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Tapi lihat, kitabnya dibaca atau tidak? Dibaca. Ini ilmu. Imam Syafi'i, siapa di dunia tak kenal sama beliau? Kenal semuanya. Tapi ketika ditanya kenal sama beliau di mana? Jawabannya apa? Yang membaca kitabnya, Ustaz. Beliau telah meninggal dunia. Tapi lihat keberkahan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Berkahnya ilmu yang Allah berikan. Nah, ketika keberkahan ilmu itu Allah berikan nama. Apa kata beliau? Nama. Apa makna nama? Dia akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Kalau ilmu itu diberkahi. Ayo talaba. Subhanallah. Seorang yang alim, ilmu dia diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Jangan macam-macam dengan menuntut ilmu agama Allah. Orang yang alim, para ulama mengatakan, al-alimu kabir, wa in kana hadatha, wal jahilu saghir, wa in kana syekh. Para ulama mengatakan, ahli ilmu itu akan dianggap orang yang besar, walaupun masih muda. Walaupun masih muda. Tapi dianggap oleh orang-orang yang besar luar biasa. Ditanya sana-sini tentang hukum dan seterusnya. Wal jahil, adapun orang-orang yang jahil dengan ilmu agama Allah, saghir, wa in kana syekha. Para ulama mengatakan, mereka itu dianggap kecil, walaupun sudah tua. Maka luar biasa. Seorang yang alim, penuntut ilmu ini luar biasa. Maka, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari, hafalan yang kita hafal, tuyibal qalb. Bersihkan hati. Bahkan beliau memberikan perumpamaan. Berarti dari tadi beliau banyak memberikan perumpamaan. Agar kita lebih tambah faham saja. Apa kata beliau? Hati ketika kita bersihkan, maka Allah berikan keberkahan di dalam ilmu. Dan kita akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Apa kata beliau? Kal ardi idza tuyibat lizar'i nama zar'uha wa zaka. Seperti tanah. Tanah yang bagus, apabila dijaga dengan baik, kemudian ditanam bibit-bibit, apa yang akan dihasilkan? Dia akan menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus. Dia akan menuai hasil yang sangat memuaskan. Kita lihat para petani di luar sana. ketika dia nanam padi, ya, terus dia biarkan gitu saja. Ah, biar aja lah. Tak dikasih pupuk, tak dijaga, tak diapa-apakan, nanti tumbuh baik juganya itu. Tak ada ceritanya petani seperti itu. Ya. Orang yang biasa berkebun, yang biasa berkebun nih, ya, atau para santri kalau tidak salah sudah mulai berkebun. Coba antum tanam, antum biarkan gitu saja sudah. Dan antum lihat-lihat setelah itu. Tidak antum bersihkan tanah-tanahnya. Ya. Terus antum mengharapkan hasil panen yang luar biasa. 100% mumtaz. Mustahil ya akhi. Mustahil. Begitulah tanah. Ketika kita menanam sesuatu, harus mencari tanah yang subur. Harus kita bersihkan. Kalau tumbuh sesuatu-sesuatu yang dapat merusak tanaman kita, kita bersihkan. Begitu juga hati. Ketika kita menanam sesuatu di tanah yang gersang, tanah yang gersang, tanah yang kering, kita tanam padi di situ. Kita tanam buah-buahan. Tumbuh gak itu? Gak tumbuh. Udah kita tanam di tanah yang gersang, yang kering, gak pernah kita siram, gak pernah kasih pupuk, berharap menuai atau memanen hasil yang luar biasa indah. Ini angan-angan. Sama dengan hati. Maka semakin tertutup hati itu, ya, dengan cahaya, dengan ketaatan kepada Allah, semakin tertutup hati karena banyaknya kita melakukan kemaksiatan, maka ilmu itu pun akan sulit kita dapatkan. Baik Ustaz, mungkin timbul pertanyaan. Ana punya teman Ustaz, setiap belajar, mumtaz. Tapi maksiat doyan juga Ustaz. Ini ada enggak? Ada. Ada ya. Ada. Saya punya teman, luar biasa, Masya Allah. Hafalannya, 30 juz. Antum baca apa saja dalam Al-Quran, dia jawab tuh. Dia jawab. Bahkan dia pernah ngigo baca Al-Quran. Luar biasa. Tapi kalau antum menyanyi apapun dia jawab. Hah? Dan ini nyata ya. Teman dekat saya. Al-Quran Masya Allah. Nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Apapun yang antum baca. Mau surat apa saja yang tersulit. Dia jawab. Dia jawab. Nyanyi apa yang tersulit antum hafal. Dia jawab juga. Mau Indonesia mau Inggris dia jawab. Masya Allah. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru santri ya. Nah intinya adalah selalu semakin kita membersihkan hati, maka ilmu itu pun akan semakin Allah berkahi. Keberkahan ilmu yang antum cari. Keberkahan ilmu harus dicari. Tapi ingat ya. Ingat. Kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak. Mudah memahami pelajaran ya. Kemudian mendapatkan ilmu yang berkah. Dosa doyan. Angan-angan itu. Angan-angan. Maka sekali lagi Ustaz katakan, jangan bermain dengan dosa. Jangan anggap remeh satu kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan. Kasihan kita. Sudah sampai belajar, ternyata keberkahan Allah hilangkan pada ilmu yang kita dapatkan. Hati-hati. Wa fil hadith. Kemudian, Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan tentang harus hati kita itu suci dari segala dosa dan kemaksiatan, beliau umpamakan juga dengan ya tanah yang bagus ya, agar bisa kita memanen hasil yang luar biasa indah, maka beliau menyebutkan hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna fil jasadi mudgha. Hadis terbaik. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Jangan baca kalbu ya. Ala wahiyal qalbu, jangan dibaca kalbu. Jauh bedanya nanti. Nanti saya ceritakan ada sebuah kisah tentang masalah hadis ini. Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis yang luar biasa, yang ajib tentang masalah hati. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya di dalam setiap tubuh manusia siapapun dia, mau dia muslim ataupun kafir, semua manusia ada segumpal daging yang kecil saja, enggak besar-besar. Ada segumpal daging yang kecil. Namun lihat efeknya, yang kecil ini luar biasa. Apa kata Nabi? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila segumpal daging yang kecil yang ada di setiap tubuh manusia itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh yang ada. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging yang tergantung yang kecil ini rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh itu akan rusak. Walaupun antum sehat, suka fitness, tapi kalau yang tergantung kecil ini sudah rusak, tidak ada artinya. Apa itu kata Nabi? Ala wahiyal qalbu. Yaitu qalbu, hati yang ada pada diri kita. Harus kita jaga itu. Ya, maka Ustaz katakan tadi jangan dibaca ala wahiyal qalbu. Teman kami juga pernah menceritakan hadis ini. Ada seorang khatib, khatib Jumat, menggebu-gebu membahas masalah dosa dan kemaksiatan. Kemudian beliau bacakan hadis ini. Inna fil jasadi mudghah, sampai idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa idza idza salaha salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal kalbu. Apa makna kalb? Nah, guguk tu, pede dia. Ala wa hiyal kalbu, hati-hati antum dalam baca bahasa Arab ya, hati-hati. Bahasa Arab itu salah baris, salah arti. Harus berhati-hati. Nah, lihat Nabi SAW mengatakan di setiap tubuh manusia. Ini umum lafaznya. Lafaznya umum. Berarti baik dia muslim ataupun kafir. Semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Maka harus betul-betul kita perhatikan ini hati. Kemudian apa kata beliau? Faraddan Nabi SAW jami'a amri salahil badani ila salahil qalbi. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengembalikan segala urusan anggota tubuh kepada hati. Kalau tubuh kita ingin baik, maka hati juga harus baik. Tapi kalau kita ingin tubuh ini rusak, maka ya rusakkan hati. Kalau ingin. Tapi kita, talibul ilm, tidak mau itu. Talibul ilm selalu menjaga hatinya agar terus bersih. Bersih dari apa tadi? Syahwat dan syubhat. Harus dibersihkan ini. Ya. Nah, mungkin yang sudah terlanjur pernah melakukan dosa, taubat. Jangan coba-coba lagi. Jangan diulangi kembali. Karena kita di sini belajar mendalami ilmu agama Allah, menghafal Al-Qur'an kalamullah ya. Perkataan Allah yang antum hafal. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang antum hafal dan pelajari. Terus santai melakukan dosa dan kemaksiatan? Ini tidak bisa nih. Ya. Maka harus kita benar-benar jaga diri kita agar tidak terjerat oleh nafsu. Kemudian Syekh mengatakan, "Li'anna al-qalba bimanzilatil malik alladhi yuharrikul jawarih." Karena hati ini kedudukannya seperti raja. Hati kedudukannya seperti raja. Yang mana dia bisa menggerakkan anggota tubuh. Wal jawarih tabi'atun lahu. Dan adapun anggota tubuh ngikut dengan hati. Betapa banyak orang-orang melakukan kemaksiatan karena hatinya. Nenat semuanya memang seperti itu. Ya. Awalnya dia tangannya ini enggak mau gerak mencuri nih. Ada kesempatan keluar niat di dalam hati. Akhirnya jadi. Akhirnya jadi dia melakukan dosa. Karena apa? Hati itu. Sudah lakukanlah. Mumpung nih. Mumpung kata hati. Akhirnya kaki berjalan melangkah. Tangan pun mengayunkan tangan. Ya. Mulut pun ikut melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena hati. Kemudian beliau mengatakan, wa idza taba al-malik tabat tilkal jawarih. Kalau hati itu bersih, raja tadi bersih, maka anggota tubuh pun ikut bersih, dan begitu juga sebaliknya. Kama qala Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah fil Fatawa al-Misriyah. Sebagaimana Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengambil athar perkataan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perkataan ini sudah masyhur ya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan al-qalbu malikul badan wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Hati rajanya. Ya, pemimpinnya adalah hati. Wal a'dha' junuduhu. Adapun anggota tubuh yang lainnya tentara-tentaranya. Berarti di sini Abu Hurairah mengibaratkan hati sebagai apa? Sebagai raja. Sebagai seorang pemimpin. Dan Abu Hurairah mengibaratkan seluruh anggota tubuh kita sebagai bala tentara. Apa kata Abu Hurairah? Fa idza tabal maliku tabat junudu. Kalau raja tadi baik, bersih, suci, maka bersih pulalah seluruh tentaranya. Baik pulalah seluruh bala tentaranya. Namun sebaliknya, Abu Hurairah mengatakan wa idza khabuthal malik khabuthat junudu. Apabila raja tadi, hati tadi kotor, ya, najis, khabuthat junudu, maka bala tentara yang lainnya pun akan rusak. Sebersih apapun tubuh antum, kalau hati itu sudah kotor, selesai sudah. Ya, maka sangat ya benar-benar kita perhatikan dalam masalah hati. Nah, kemudian beliau mengatakan khatam al-musannif rahimahullahu ta'ala, musannif mengakhiri adab yang pertama apa tadi? Adab yang pertama apa tadi? Lihat dulu catatan. Ustaz kirain macam Imam Syafi'i semua. Sekali dengar langsung hafal. Membersihkan hati, ya. Dari apa bersihkan hati? Syahwat dan syubhat. Ya, para santri, jangan dompet saja yang dibersihkan. Ketika uang sudah mulai habis, bersihkan, tambah lagi dia. Telepon umi abinya. Tidak, hati juga. Ini yang paling utama. Balas? Nah, kemudian setelah beliau membahas adab yang pertama, waqala sahlun. Beliau akhiri nasihat beliau, ya, beliau sebutkan perkataan Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Apa kata Sahal bin Abdullah At-Tustari? Haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu 'azza wa jal. Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahmatullahi alaih, beliau mengatakan haram, maksudnya tidak akan pernah bisa ala qalbin yadkhuluhu nur, cahaya ilmu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati. Ke dalam hati siapa? Cahaya ilmu tidak akan pernah bisa masuk apabila hati tersebut telah ternodai terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Tak akan pernah masuk itu cahaya ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimi hafizahullahu taala, apa kata beliau? Ya. Ai nuru ma'rifatillahi Subhanahu wa taala wal ilmi bihi. Cahaya yang dimaksud oleh Sahal Ibnu Abdullah tadi adalah cahaya ilmu. Ya, ilmu yang mengantarkan kita bisa mengenal Allah Jalla Jalalu. Maka kalau sudah hati kita kotor, ilmu tak akan masuk. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah memberikan suatu nasihat dan itu dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullahi alaih dalam kitabnya Da'wah Dawa. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Ya. Al-hasanah, kebaikan-kebaikan akan memberikan cahaya kepada wajah. Jadi orang yang melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu bisa menghasilkan apa? Cahaya pada wajah. wa nuran fil qalb. Dengan kebaikan, dengan amal soleh yang kita lakukan, maka amal soleh itu bisa memberikan cahaya ke dalam hati pelakunya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa sa'atan fil rizq. Dengan amal soleh yang kita lakukan, ya, penuntut ilmu, semua yang dilakukan adalah amal soleh. Maka dengan amal soleh yang kita lakukan, rezeki pun bisalah lapang. Bisa lapang. Ya. Wa qabulan inda al-makhluqin. Dan kita akan diterima oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, dosa dan kemaksiatan memberikan efek apa? Ya. Wajah itu akan gelap. Hati itu, ya, wa dhulmatan fil qalb, kata Ibnu Abbas, hati itu akan apa? Akan gelap, akan tertutup. Akhirnya cahaya ilmu tidak akan bisa apa? Bisa masuk. Maka harus kita perhatikan itu cahaya yang menampung cahaya ilmu itu adalah apa tadi? Hati. Bersihkan itu. Kemudian Syekh mengatakan, wal muradu bima yakrahuhu Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan apa-apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan lagi, lebih menjelaskan. Apa kata beliau? Maknanya, kullu ma harramahu Allah tabaraka wa ta'ala min a'malil qulubi wa ahwaliha. Makna perkara-perkara yang Allah benci adalah segala sesuatu yang Allah haramkan. Semua yang Allah haramkan, ya, itu Allah benci semuanya. Maka harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Sekali lagi Ustaz katakan, jangan pernah berkata coba. Jangan. Kalau dosa, langsung tinggalkan. Langsung ditinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana al-qalbu mustamilan ala syai'in min dzalika fa inna nural ilmi wal ma'rifati la yadkhuluhu. Apa kata beliau? Maka apabila hati kita sudah mencakup semuanya, maksudnya apa? Benar-benar telah kita sucikan dari syahwat dan syubhat. Apa yang akan dihasilkan? Beliau mengatakan, maka sesungguhnya cahaya ilmu itu akan mudah masuk ke dalam hati. Inilah adab yang pertama yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Taib, ayuhat talabah, ma'asyurul muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Namun, ya, ini adalah nasihat yang pertama dari adab seorang penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Adapun selanjutnya, kita akan membahas, ya, penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wa bihasabi ma yakunu fil qalbi mimma yakrahu Allah azza wa jalla tankasiful anwar. Naam. Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesuai, ya, ma yakunu fil qalbi mimma yakrahu Allah tankasiful anwar. Sesuai, ya, hati kita itu tergantung berapa bersihnya. Kalau kita usaha terus membersihkan hati, maka cahaya ilmu itu akan terus datang. Tergantung, ya. Kalau semakin sering kita membersihkan hati kita, maka ilmu itu akan mudah kita fahami. Ini kata beliau. Cahaya di dalam hati semakin besar. Semakin terus kita bersihkan, maka cahaya dalam hati akan semakin membesar. Akhirnya ilmu yang kita pelajari pun mudah kita dapatkan, mudah kita fahami, mudah kita hafal, mudah kita jaga. Ya, mudah kita jaga. Makanya setiap hafalan yang kita hafal, baik itu Al-Quran, hadis, pelajaran semuanya, kalau sudah hilang, ya, tidak usah jauh-jauh carinya, tidak usah jauh-jauh apa ya sebabnya, tidak usah pusing-pusing, gampang. Penyebabnya apa? Dosa. Itu penyebabnya. Kita sudah capek ngapal Quran nih. Ya. Baik. Besok hilang dia. Besok ini hilang. Pagi ngapal, sore hilang dia. Tak usah jauh-jauh. Apa yang harus kita lihat? Dosa yang kita lakukan. Makanya hati-hati dengan dosa. Selalu saya tekankan. Hati-hati dengan dosa dan kemaksiatan. Efeknya luar biasa. Terkhusus kepada penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ مَبَاغَضِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقَلْبِ فَيُحْجَبُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ النَّارِ وَيُمْنَحْ بَعْضَ النُّورِ. Ada sebagian manusia, mereka melakukan perkara-perkara yang Allah benci, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, tutupi cahaya di dalam hatinya sebagian saja, tapi sebagian lagi Allah buka. Maka tergantung dosa yang kita lakukan. Tergantung dosa yang kita lakukan. Wa minan nas man yaghlibu alaihi dhalika fayuhramu katsiran minal ilmi wal ma'rifah. Ada juga sebagian manusia ya doyan bun maksiat, akhirnya cahaya dalam hati Allah hapuskan. Akhirnya ilmu sulit dia fahami. Sulit dia hafal pelajaran itu. Sulit dia nangkap untuk memahami pelajaran. Ketika dia baca kitab-kitab para ulama, tak faham-faham. Tak tahu apa ni maksudnya. Ketika dia ngafal Quran, tak bisa-bisa juga. Karena apa? Karena seringnya dosa yang dia lakukan. Lihat. Efek dosa ini luar biasa. Kemudian, ya, beliau mengatakan juga, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَهَارَةَ قَلْبِهِ فَيَفْسَحُ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ نُورِ مَعْرِفَتِهِ. Tapi, ada juga sebagian manusia, Allah berikan rezeki hatinya benar-benar bersih dari dosa, syahwat, dan syubhat. Ada. Dan itu telah terbukti. Siapa mereka? Yang nampak contohnya. Sahabat Nabi. Generasi terbaik. Para tabi'in dan atba'u tabi'in. Itu mereka hatinya luar biasa bersih. Lihat. Bagaimana efek yang mereka dapatkan. Sampai sekarang, nama mereka masih dibaca dan disebutkan. Ilmu mereka masih disebarkan. Walaupun mereka telah meninggal dunia. Maka ada sebagian manusia diberikan oleh Allah seperti itu. Hatinya bersih. فَيَسْفَحُ لَهُ. Maka Allah pun memudahkan cahaya ilmu masuk ke dalam hatinya. Baik, ayo talabah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Inilah kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Ya. Maka adab yang pertama kita katakan tadi apa? Hendaknya membersihkan hati. Ada berapa pasal yang akan kita bahas? Ada berapa? Naam. Baik, adab terhadap diri sendiri. Tadi ada berapa poin kita katakan? Ada 10? 10. Baru yang pertama. Berat rasanya, Ustaz. Baru yang pertama. Berat rasanya. Ya, berat. Makanya hadiahnya apa? Syurga. Bukan kipas angin hadiahnya. Makanya sesuatu yang berat hadiahnya apa? Syurga. Kalau kipas angin, itu cukup undian saja selesai. Ya? Baik. InsyaAllah ta'ala, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Maka sekali lagi, Ustaz nasihat yang khusus kepada para santri. Ya? Jangan diremehkan dosa yang telah dilakukan. Kalau yang pernah melakukan dosa, taubat kepada Allah, jangan ulangi kembali. Karena tujuan antum ke sini ngapain? Belajar. Menimba ilmu agama Allah, menghafal Al-Quran. Maka jangan sia-siakan itu dengan satu dosa yang kita lakukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.